Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali pada kesempatan yang begitu penuh dengan keberkahan ini, kita kembali bersua, bertemu untuk sama-sama mencoba untuk mengakrabkan diri kita dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk membuka hati kita seluas-luasnya untuk menerima kesadaran akan betapa begitu mendalamnya pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala melalui firman-firman-Nya, dan bagaimana caranya agar supaya pikiran kita tetap terbuka, wawasan kita tetap luas di dalam menerima setiap makna-makna yang begitu sangat luas, sangat mendetail dan memberikan petunjuk dan arahan hidup buat kebaikan kita bersama. Mari kita mencoba untuk lebih membahas secara lebih mendetail ayat 42 dari surat Hud ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibali wa nada nuhu ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung, dan Nuh memanggil anaknya sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Para pendengar rahimakumullah, subhanallah, kembali di dalam ayat 42 ini kita mendapatkan satu gambaran apa yang terjadi pada saat banjir besar melanda kota Nabi Nuh yang kemudian menenggelamkan keseluruhannya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana kemudian kapal yang disediakan, dipersiapkan oleh Nabi Nuh itu akhirnya mampu berlayar, berjalan dengan cara oleng ke sana oleng kemari karena ditiup oleh gelombang yang sangat-sangat besar. Dan kemudian bagaimana terjadinya satu dialog yang menarik antara Nabi Nuh dan anaknya, yang si anak ini mencoba untuk selamat tapi tidak mencari jalan keselamatan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Mari kita perhatikan keterangan ayat pertama ini, redaksinya wahiya tajri bihim fi maujin kaljibal, bahwa kapal itu kemudian berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Digambarkan bahwa ternyata tidak hanya menenggelamkan seluruh kota, seluruh makhluk yang ada di kota tersebut, akan tetapi ternyata derita atau kesulitan yang dihadapi oleh Nabi Nuh beserta dengan kaumnya tidak hanya berhenti sampai di situ, karena kapal yang mereka kendarai itu ternyata berjalan terombang-ambing ke sana kemari, bahkan dengan karena pengaruh tiupan yang sangat kuat. Dari satu sisi kita juga bisa memahami bahwa siapapun pada saat itu yang tidak memiliki kapal yang besar itu tidak akan selamat, karena kapal sebesar kapal Nabi Nuh alaihissalam saja mampu digoyangkan oleh gelombang yang besar, apalagi orang-orang yang berusaha untuk menyelamatkan dirinya dengan peralatan yang begitu sederhana. Tampaklah di sini bahwa begitulah hebat dan dahsyatnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tenggelam itu merupakan satu kematian yang begitu menyakitkan. Bahkan di dalam ajaran agama Islam, orang-orang yang mati dalam keadaan tenggelam itu mendapatkan pahala syahid dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun bukan syahid sebagaimana syahid puncak ketika seseorang berada di medan perang. Inilah yang terjadi kalau seseorang ingkar kepada Allah. Inilah yang akan terjadi kalau seseorang tidak mau menuruti segala aturan-aturan yang sudah Allah Subhanahu wa taala buatkan untuk kebaikan diri mereka. Yang terjadi pada akhirnya adalah orang-orang yang selama ini ingkar, tidak mau menerima ajaran itu, harus menerima kematian dengan cara yang mengenaskan. Bahkan orang-orang yang taat kepada Allah juga harus menahan kesulitan-kesulitan dengan adanya badai yang begitu menakutkan. Tapi semuanya ini adalah untuk kebaikan mereka kembali kepada sang penciptanya dan menyadari bahwa memang betul benarlah ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Bersama kita di studio sudah ada Ustadz kita, narasumber kita, Ustadz Ardiansa dan Ustadz Fajrul, yang kami harapkan masukannya. Ya, terima kasih Ustadz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh menarik apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Ustadz Perdana dalam prolognya. Nah, kalau kita melihat redaksi yang disampaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan tentang kejadian pada masa Nabi Nuh alaihi salam terdahulu, menunjukkan betapa hebat dan luar biasanya kapal yang ditumpangi oleh Nabi Nuh dan pengikutnya, ya, berlayar di tengah ombak yang begitu dahsyat, bahkan ombak itu seperti gunung. Kapal yang biasa-biasa atau kapal-kapal yang biasa bisa jadi sudah terbalik dan bisa jadi juga sudah hancur pecah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan dan menjelaskan kepada kita dalam surah Hud ini betapa kokohnya sampan itu, sehingga sampan itu tidak tenggelam, tidak oleng ke kanan dan ke kiri, tetapi dapat berlayar dengan baik dan mencapai kepada tujuan, dan selamatlah orang yang berada di dalamnya. Ini semuanya adalah hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu luar biasanya sampan atau kapal ini, sampai sekarang ini orang-orang masih mencari apakah kapal itu masih ada. Bahkan ketika beberapa waktu yang lalu saya di LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, itu mengatakan bahwa di Bukit Judi yang sekarang berada di Turki itu dilakukan penelitian, ya, untuk mencari di mana sebenarnya terletaknya kapal daripada Nabi Nuh alaihi salam ini, walaupun sampai sekarang belum diketemukan pastinya. Karena apa? Karena ini adalah teknologi yang luar biasa dalam pembuatan kapal itu. Sekalipun kita misalnya menemukan kapal yang luar biasa, Abraham Lincoln punyanya Amerika misalnya, atau kapal-kapal induk yang lain, tapi sebenarnya semua itu memiliki kelemahan, ya, dan itu pun bisa berlayar dengan tenang di laut lepas yang tenang juga. Ketika menghadapi ombak yang begini dahsyat, tentu kapal-kapal itu belum lagi teruji. Maka daripada itu, gambaran yang kita dapat tarik dari rekaman peristiwa ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu amat sangat kuasa, dan manusia itu hanyalah bagaikan sebutir pasir di tengah padang pasir yang begitu luas, tidak memiliki apapun dari daya upaya. Maka apa yang diajarkan oleh Nabi Nuh dari keimanan, ketauhidan, dan hendaklah mengawali setiap perbuatan itu dengan Bismillahirrahmanirrahim, bagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, sungguh amat tepat. Dan kemudian yang kedua yang juga kita dapat raih dari ayat ini, betapa tidak ada jaminan bahwa orang ayahnya seorang nabi, seorang rasul, kemudian kena keimanan itu tidak dapat diwariskan kepada keturunannya. Ini menunjukkan bahwa bukan berarti kalau ayahnya ulama terus menjadi anaknya menjadi orang yang baik-baik juga, belum tentu. Bahkan betapa banyak kita dapatkan para rasul dan nabi itu diuji dari dalam keluarganya sendiri. Kita lihat kisah Nabi Lut misalnya, begitu juga. Nah, di sini Nabi Nuh memanggil anaknya, ya bunayya, dengan panggilan yang begitu mesra, dengan panggilan ayah yang begitu mendambakan keimanan anaknya. Tetapi kita akan melihat pada pertemuan yang akan datang, ya, ternyata ayahnya, anaknya menolak panggilan ayahnya itu. Dan sebenarnya begitulah kekufuran yang ketiga kita dapat mengambilnya, adalah begitulah kekufuran telah menutup hati anak Nabi Nuh alaihi salam ini, sehingga sekalipun mereka sudah menghadapi begitu banyak sudah kejadian-kejadian yang luar biasa, namun tetap saja dia ingkar dan kufur terhadap apa yang diajak oleh Nabi Nuh alaihi salam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tambahannya, Ustaz. Iya. Dan dari sisi lain, kita memahami ayat ini yaitu dengan mengatakan Allah berfirman, wahiya tajri bihim fi maujin. Tajri ini artinya tadi sudah disebutkan, artinya berlayar. Wahiya itu adalah kembali kepada bahtera. Sedangkan fi maujin di sini, maujin di sini adalah dalam bentuk jamak. Kalau satunya atau mufradnya itu bahkan disebut dengan maujah. Jadi bisa kita bayangkan maujin di sini dalam bentuk jamak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpamakan, memberikan perumpamaan kal jibal. Jadi ombak itu layaknya seperti gunung. Nah, inilah kalau gunung kita lihat di Indonesia saja ini paling rendah itu adalah 15 meter ke atas. Jadi bisa dibayangkan bahwasanya ketika datang ombak itu yang menghantamkan seluruh ada yang di permukaannya itu semuanya tidak ada tersisa sedikit pun. Makanya dikatakan di sini ketika Allah berfirman wahiya tajri bihim fi mawjil kaljibal, ini adalah menunjukkan kedahsyatan apa yang sudah Allah turunkan. Maka ketika kita melihat di sini lanjutan ayat ini wa kana fi ma'jilin, sedangkan anak Nabi Nuh alaihissalam yang dipanggil Nabi Nuh fi ma'jilin, di tempat yang terpisah tidak di kapal maksudnya, itu dipanggil Nabi Nuh dengan kata-kata yang masih sangat kasih sayangnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam firman ini ya bunayya irkab ma'ana. Jadi di sini adalah disebutkan wahai anakku. Kira-kira kalau kita memanggil saat sekarang ini adalah kata-kata sayang, kata-kata panggilan yang khusus yang menandakan bentuk kasih sayang itu. Dan yang menjadikan rahasia di ayat ini ketika Allah berfirman di akhir ayat ini yaitu wala takun ma'al kafirin, Nabi Nuh alaihi salam mengatakan janganlah engkau bersama orang-orang kafir, ini adalah menunjukkan bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam tidak mengetahui selama ini bahwasanya anaknya itu adalah anak yang tidak beriman atau dikategorikan adalah orang kafir. Maka disebutkan di sini kita dapat artinya memaknai secara tersirat ataupun tersurat dalam ayat ini wala takun ma'al kafirin. Maka disinilah perlu kita ambil pelajaran. Dalam arti kata apa? Dalam arti kata supaya seluruh keluarga itu tetap beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah pentingnya perhatian, ataupun perhatian itu tidak sekedar hanya dengan panggilan saja. Mungkin begitu Ustaz Perdana. Iya, menarik sekali penutup keterangan dari Syekh Fajrul tadi, bahwa kita harus memperhatikan keluarga kita, itu yang paling utama. Dan di sini digambarkan bagaimana Nabi Nuh alaihissalam dengan rasa kasih kebapakannya berusaha untuk menyelamatkan anaknya dari bencana besar yang sudah ada di depan mata dan yang sudah diketahui oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ini menjadi pelajaran kepada kita semua bahwa setiap orang tua, setiap keluarga itu harus berusaha untuk menyelamatkan keluarga mereka. Bahasa menyelamatkan ini bukan hanya sekedar menyelamatkan dari kesulitan keuangan saja, tapi yang paling penting adalah bagaimana menyelamatkan mereka untuk tidak menjadi masyarakat neraka nanti akhirnya. Disinilah orang tua perlu untuk memahami agama secara lebih mendalam, sehingga pada saat anaknya melakukan tindakan-tindakan yang sudah keluar dari jalur agama, si orang tua tidak akan pernah merasa bosan untuk mengingatkan anaknya untuk kembali kepada kebenaran. Dengan kasih sayang dan pengetahuannya, ya, orang tua punya potensi kasih sayang dan ditambah dengan pengetahuan agamanya, maka si anak ini akan terus diperhatikan oleh para orang tuanya. Walaupun ada sikap membandel atau sikap keingkaran dari si anak, tapi mereka tidak akan pernah menjadi putus asa untuk mengingatkan anaknya. Sebagai penutup dari keterangan kita pada hari ini, mari kita perhatikan keluarga kita, mari kita perhatikan anak dan istri kita. Kita selalu berusaha hendaknya untuk menunjukkan mereka kepada jalan-jalan kebaikan, dan jangan pernah bosan, baik kepada orang tua, baik kepada istri, baik kepada suami, baik kepada anak, untuk selalu memberikan nasihat-nasihat kebaikan dan masukan yang baik buat orang-orang di sekitarnya. Karena kalau mereka selamat, kita akan sangat berbahagia berkumpul bersama mereka di surga Jannatul Na'im yang Allah sediakan buat mereka. Ini buat kita semua. Ini saya dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.